sudah harapanku kasih untuk menyentuh hatimu. Takkan ada lagi yang ku nanti, bunga pujaan hatiku semua akan menjadi nota pilu dalam hidupku. Rela ku melepas bayangan untuk merindu. Maafkan ku yang tidak berdaya untuk pertahankan cinta. Berat bagiku untuk berpisah darimu, ku tak kuasa. Hanya air mata mengusir sepiku derita. Cinta dan hatiku selalu bagiku.